الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد بركات المؤلف حفظه الله تعالى أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها Adapun syarat-syarat dari hewan sembelihan al-hadyu sama dengan syarat-syarat dari hewan sembelihan kurban. Syarat-syaratnya sama. Berapa usianya dan dari jenis hewan yang mana yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hadyu. Yang pertama, ay yakuna min bahimatil an'am, al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Hewan hadyu harus dari jenis binatang ternak. Yang tiga jenis. Unta, sapi, termasuk di dalamnya kerbau. Demikian pula kambing. Kambing untuk satu orang, adapun sapi dan unta boleh patungan sampai 7 orang. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa naharna al-ba'ir an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kami menyembelih unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, ayakuna khalian min al-uyub allati tamna'u al-ijza' kal-marad wal-awar wal-araj wal-huzal. Syarat yang kedua, bahwa hewan sembelihan tersebut selamat dari cacat. Cacat yang menyebabkan tidak sahnya sembelihan tersebut. Apakah itu hadyu atau kurban? Seperti sakit yang jelas. Demikian pula buta sebelah yang jelas. Al-bayyinu maraduha wal-bayyinu awaruha. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Demikian pula yang kurus. Yang sangat kurus. Maka ini apabila terdapat pada hewan tersebut menyebabkan tidak sahnya menyembelih dengannya. Syarat yang ketiga, anta tawafara fihi sinnul masyru'ah. Sempurna pada hewan tersebut usia yang disyariatkan. Fal ibilu 5 sanawat wal baqaratu sanatan. Adapun unta harus sempurna 5 tahun memasuki tahun yang ke-6. Adapun sapi 2 tahun sempurna memasuki tahun yang ketiga. Wal baqarah sanatan wal ma'izu sanatun. Adapun kambing dari jenis ma'iz atau kambing kacam, maka usia minimalnya 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Wal dha'nu 6 ashhur. Adapun adhan dari jenis domba minimal usianya 6 bulan. Memasuki bulan yang ke-7. Jadi ini syarat-syarat hewan sembelihan al-hadyu. Sama hukumnya dengan udhiyah, berkurban. Hanya perbedaannya dalam hal statusnya, yang satu udhiyah, yang satu hadyu. Demikian pula dalam hal tempat penyembelihan. Al-hadyu disembelih di Makkah, tanah haram, dan di Mina. Adapun udhiyah disembelih di mana saja, di tempat kaum muslimin berada. Dan ini akan ada penjelasan nanti ketika kita memasuki bab yang menerangkan tentang permasalahan udhiyah. Lalu beliau berkata al-babur rabi', bab yang keempat, setelah beliau menerangkan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, larangan-larangan, hal-hal yang wajib dalam ihram haji atau umrah, maka pada bab yang keempat ini beliau akan menerangkan tata cara menunaikan ibadah manasik dan umrah secara berurutan. Secara berurutan. Fi sifatil haji wal umrah. Tentang tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Al-aslu inda ahli al-ilm fi sifatil haji hadithu Jabirin al-mashhur. Asal atau dalil para ulama yang menerangkan tentang tata cara menunaikan ibadah haji adalah hadis Jabir yang masyhur yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan secara langsung di hadapan para sahabat tata cara manasik haji dan umrah. Lalu beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian menunaikan ibadah manasik. وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. Dan kami telah meneliti riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersimpulkanlah dari terkumpulnya seluruh riwayat yang menerangkan tentang tata cara manasik haji dan umrah, tersimpulkan tata cara sebagai berikut. Ya, dimulai dari awal, kemudian apa, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Idza wasala muridun nusuki ila al-miqat fa indahu yustahabbu lahu an yaghtasil. Apabila seseorang hendak menunaikan ibadah manasik sampai ke miqat. Yang dimaksud miqat di sini adalah miqat makani. Yang telah kita jelaskan miqatnya penduduk Madinah Dzul Hulaifah, penduduk Syam, penduduk Syam Al-Juhfa, penduduk Yaman Yalamla, penduduk Najd Qarnul Manazil, penduduk Iraq Dzatu Irq. Dari yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka apabila dia hendak menunaikan ibadah manasik sampai ke miqat, fa innahu yustahabbu lahu an yaghtasil, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Mandi sebelum ihram. Jadi ini mandi hukumnya sunnah. Mandi sebelum ihram. Bahkan mandi tersebut dianjurkan bukan hanya kepada orang yang dalam keadaan suci atau hadas kecil, bahkan seorang yang tidak memungkinkan terangkat darinya hadas, dia tetap dianjurkan untuk mandi. Seperti wanita dalam keadaan haid atau wanita yang sedang nifas, tetap dianjurkan baginya mandi sebelum masuk ke ihram. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Asma radhiyallahu taala anha yang melahirkan di tengah perjalanan beliau menuju ibadah manasik, maka Rasulullah alaihi salat salam memerintahkannya untuk mandi. Maka ini menunjukkan bahwa mandi sebelum ihram adalah mandi sunnah yang dianjurkan. Dan diperbolehkan seorang sebelum mendatangi miqat, dia telah mandi terlebih dahulu. Misalnya dari hotelnya dia sudah mandi. Diperbolehkan. Ya, intinya bahwa dia mandi untuk persiapan ihram. Apalagi terkadang di daerah miqat seorang merasa kesulitan untuk antri. Kadang-kadang mereka yang mandi di miqat tersebut dalam jumlah yang banyak menyebabkan mereka antri dan seterusnya. Maka diperbolehkan seorang mandi dari hotelnya, namun belum memulai ihram. Dia tidak memulai niat ihram kecuali setelah di miqat. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi min sya'rin yahillu akhdhuhu, dan dia mengambil apa yang dia butuhkan untuk diambilnya dari rambut bulu, maka boleh dia mengambil. Ini sebelum memasuki ihram. Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Naam. Memotong kuku dari sunnah-sunnah fitrah. Diperbolehkan. Kasyaril ibti wal anah wasyarib, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, demikian pula kumis. Wa yuqallimu adhafira, dan dia menggunting kuku-kukunya. Wa yatajarradu ar-rajulu minal makhid, dan seseorang menanggalkan pakaian berjahit untuk segera memakai pakaian ihram. Wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyati ad-dukhul fi an-nusuk, dan dia memakai wangi-wangian pada tubuhnya sebelum dia berniat untuk memasuki ibadah manasik. Jadi setelah mandi sebelum memulai niat ihram masih diperbolehkan, bahkan dianjurkan memakai wangi-wangian. Namun yang harus diingat bahwa wangi-wangian tersebut tidak boleh diletakkan pada tempat dari anggota tubuh kita yang bersentuhan langsung dengan pakaian ihram. Sebab pakaian ihram tidak diperbolehkan sama sekali terkena wangi-wangian. Wa yalbasu ar-rajulu izaran wa ridaan nadhifain abyadain, dan lalu kemudian dia memakai, seorang lelaki memakai baju ihram yang terdiri dari izar, sarung bagian bawah, wa rida bagian atasnya, nadhifain abyadain, yang bersih dan putih. Putih hukumnya sunnah. Napa? Perhatiin apa? Putih hukumnya sunnah. Ilbasu min libasikumul bayad, kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih. Nah, namun kalau ada seorang memakai pakaian yang lain selain berwarna putih diperbolehkan, dengan syarat bukan pakaian yang berjahit. Demikian pula dianjurkan seorang berihram dengan memakai sendal. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, liyuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain, hendaknya salah seorang kalian berihram dengan memakai sarung dan memakai rida bagian atas dan dua sendal. Jangan memakai khuf atau sepatu yang menutupi mata kaki. Wa tahrumul mar'atu fi ma sya'at min thiyabin, adapun wanita diperbolehkan memakai yang mana saja dari pakaian dengan syarat memenuhi standar syar'i, menutup aurat. tidak menampakkan auratnya. Nah, hanya saja wanita tidak diperbolehkan memakai kaos tangan. Demikian pula kain yang dirancang khusus untuk menutupi wajah seperti cadar atau burdah. Wa yughatti ar-rajulu katifaihi biridaihi. Dan laki-laki ketika dia memakai pakaian ihramnya, dia menutup kedua pundaknya dengan ridanya, baju bagian atasnya. Ditutup dua pundak. Nanti pada saat seorang akan melakukan tawaf, tawaf umrah atau tawaful qudum, barulah dianjurkan pada saat tawaf saja untuk menyingkap bahu sebelah kanan. Untuk menyingkap bahu sebelah kanan. Ittiba'. Itu hanya dianjurkan pada saat tawaf umrah atau tawaf al-qudum. Wa yuhillu binusukihi alladhi yurid. Dan dia berihlal, yakni mengangkat suaranya untuk menyebutkan dia melakukan apa? Labbaik Allahumma umrah kalau dia umrah, labbaik Allahumma hajjan kalau dia haji, labbaik Allahumma umratan wa hajjan jika dia melakukan qiran. Wal afdalu an yakuna ihlaluhu idza istawa ala dabbatihi. Dan yang afdal dia memulai ihramnya apabila dia telah tegak di atas kendaraannya. Kalau dia naik unta, pas dia naik unta sebelum berangkat. Kalau dia naik keledai, pas dia naik keledai sebelum berangkat. Kalau dia naik mobil, nah, pas naik di atas mobil sebelum berangkat, maka dia baru disyariatkan atau dianjurkan untuk memulai ihram. Wa in kana al-muhrim yakhafu min 'a'iqin yamna'uhu min itmami nusuki. Apabila seorang yang berihram mengkhawatirkan ada sesuatu yang menghalanginya untuk menyempurnakan ibadah manasiknya, kama radin au qat'i tariqin au nahwi dzalik, seperti seorang dalam keadaan sakit khawatir jangan sampai dia tidak mampu menyelesaikan ibadahnya, atau adanya perampok, ada penyambung jalan yang menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan, atau yang semisalnya, fa innahu yashtariqu anna mahilli haitsu habastani. Maka sebaiknya pada awal ketika dia memulai ihram, hendaknya dia menyebut syarat. Dia mengatakan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Apabila ada yang menghalangiku untuk melanjutkan, maka tahalluku pada tempat di mana aku tertahan. Ini manfaatnya ketika ya seseorang terhalangi, maka dia tidak perlu menyembelih apapun ketika dia telah menyebutkan syarat. Tapi kalau dia tidak memberi syarat, terhalangi untuk menyempurnakan manasiknya disebabkan karena sesuatu hal, maka wajib baginya untuk menyembelih hadyu, membayar dam. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Apabila kalian terhalangi untuk melanjutkan perjalanan manasik, maka sembelih apa yang mudah dari hadyu. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.